wa na'udzubika min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala habibina wa syafi'ina wa zuhrina wa maulana wa qudwatina sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang saya hormati Tuan Pengerusi, yang sangat disayangi Tuan Imam dan Bilal, seterusnya para jemaah Muslimin dan Muslimat, hadirin dan hadirat sekalian. Alhamdulillah, kita panjatkan syukur kehadratillah subhanahu wa ta'ala yang telah memberi keizinan kepada kita untuk duduk di dalam rumah Allah, surau yang sangat mulia ini, dalam satu majlis ilmu ataupun majlis ceramah atau apa saja yang kita panggil majlis yang menyebut nama Allah, menyebut hukum Allah, mengingatkan akan manusia kepada Allah, adalah majlis yang sangat diberkati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kenapa kita tidak mau syukur kepada Allah yang telah memberi kesempatan kepada kita untuk duduk di atas surau rumah Allah ini? Kerana pada masa yang sama ramai di kalangan umat manusia yang beragama Islam tidak berjaya sampai ke rumah Allah sekalipun dilaungkan azan beribu-ribu kali, bahkan berjuta-juta kali. Maka kita dipilih oleh Allah untuk dapat hadir ke rumah Allah, maka jutaan terima kasih dan syukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kerana memang janjian Allah subhanahu wa ta'ala pada akhir zaman, di kalangan hamba-hambanya, majoriti yang ramai adalah umat yang lalai, yang tidak mengetahui. Walakinna aktsara an-nasi la ya'lamun. Kebanyakan manusia itu sesungguhnya tak mesti ke benda. Mereka tidak faham laungan azam. Hayya 'ala salah, hayya 'ala falah. Walaupun mereka dengar, maka samalah dengan kambing yang dengar jeritan tuannya. Samalah dengan lembu yang dengar jeritan tuannya daripada bawah lembah, turun daripada atas lembah. Bukan mengambil faham semata-mata dengar sahaja, tetapi tidak memberi kesan sedikit pun di dalam. Terima kasih kerana sudi menjemput saya yang daif ini untuk memberi sedikit tazkirah. Sekurang-kurangnya dapat kita ambil sedikit iktibar atau memberi guna, kalau tidak pun hari ini, untuk masa-masa yang akan datang. Sesuai dengan firman Allah subhanahu wa ta'ala, wa zakir fa inna zikra tanfa'ul mu'mini. Dan berilah peringatan, maka sesungguhnya beri peringatan itu sememangnya memberi guna kepada orang-orang yang beriman. Bila datang bulan Rabiul Awal, maka yang cepat, yang segera datang dalam hati-hati orang Islam, iaitulah sambutan Maulidur Rasul atau Maulud Nabi. Sebenarnya menyambut Maulidur Rasul ataupun hari lahirnya Nabi dengan tujuan untuk mengingatkan kembali kepada Nabi yang agung Rasulullah SAW, tidaklah hanya untuk di bulan Rabiul Awal sahaja. Sayugianya kita ingat kepada Rasulullah SAW siang dan malam 52 minggu setahun dan sepanjang zaman, dulu, kini dan selamanya. Bukan setahun sekali, sebagaimana tahun sekali kita mengerjakan ibadah puasa. Ingat kepada Nabi selayaknya pada tiap-tiap hari. Maka jangan kita tunggu datangnya Rabiul Awal untuk ramai-ramai ingat kepada Nabi. Tetapi bila datang Rabiul Akhir, maka Nabi entah ke mana. Kerana bangkitnya Nabi SAW adalah tanda diutusnya Nabi akhir zaman. Sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Kata setengah ulama tafsir, tiadalah kami lahirkan akan kamu wahai Nabi ke dunia ini menjadikan menjadi rahmat kepada sekalian alam. Lahir Nabi sebagai rahmat, hidup Nabi sebagai rahmat, sekarang Nabi meninggalkan umat. Tetapi tidak ditinggalkan dengan begitu saja. Ada dua permata yang seharusnya umat berpegang teguh setelah ketiadaan Nabi sallallahu alaihi wasallam, iaitu Al-Kitab dan Sunnah. Barang siapa yang patuh pada ajaran Allah dan ajaran Rasul, mereka inilah orang yang sebenarnya mendapat kejayaan. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa may yuti'i Allaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima." Barang siapa yang taat kepada perintah Allah, yakni Quran, dan kepada perintah Rasul, yakni sunnah ataupun hadis, faqad faza fawzan 'azima, maka sesungguhnya telah menanglah ia akan sebagai menang besar. Ini kemenangan yang hakiki. Kemenangan yang hakiki iaitu menjadi umat yang patuh kepada ajaran Quran dan hadis. Barang siapa yang telah patuh kepada ajaran Allah, ajaran Rasul, maka tidak ada lagi kemenangan yang selayak baginya melainkan fawzan azimah, menang yang paling besar. Maka ada kekalahan-kekalahan yang lain adalah dianggap kecil belaka. Allah Ta'ala tambah dengan azimah, bukan fauza saja, tetapi fauzan azimah, kemenangan yang sangat besar. Maka kekalahan-kekalahan di dalam perjuangan sedikit pun tidak memberi bekas di dalam hati orang-orang yang beriman, kerana kita yakin dengan janji Allah, faqad faza fauzan azimah, maka sesungguhnya telah menang sebagai menang yang sangat agung, menang yang sangat besar, menang yang tidak ada tandingnya. Jadi jangan kita ingat kepada Nabi dengan ketibaan bulan Rabiul Awal, musim Maulidur Rasul sahaja, tetapi ingatlah sepanjang masa, kerana Nabi lah bintang hati kita yang kita puja selama-lama ini. Kita lebih kasih kepada Nabi mengatasi kasih kita kepada diri kita, mengatasi kasih kita kepada ibu bapa, anak, isteri dan sahabat pandai. Kerana tidak sempurna iman seseorang jikalau ada lagi yang lebih kasih kepada batang daripada batang tubuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dilahirkan Nabi sallallahu alaihi wasallam pada satu tahun yang orang-orang Arab jahiliyah panggil tahun gajah. Kerana pada tahun lahir Nabi, tentera bergajah yang dipimpin oleh Tan Sri Abraha menyerang kota Mekah dengan tujuan untuk menghancurkan akan masjid Allah, iaitu Baitullah. Walaupun besar angkatan tentera Abraha dengan tentera gajah, dengan kereta kebal kalau zaman ini, tetapi ditewaskan oleh Allah Subhanahu Taala dengan burung yang sangat kecil. Afala ta'qilun, sepatutnya kamu mengambil pengajaran. Kamu fikir perkara ini, di mana kekuatan yang sebenarnya, kemenangan yang sebenar hanya ada di sisi Allah Subhanahu wa taala, bukan di sisi makhluk. Oleh itu, kita lepaskanlah segala pergantungan kita kepada makhluk, kerana makhluk itu pasti mati. Kullu man 'alaiha fan, semua yang ada pada alam ini pasti binasa. Kita bergantung sepenuh hati kepada Tuhan yang hayyun la yamut, yang hidup, yang tidak akan mati selama-lama. Maka sesungguhnya kita telah berpegang dengan pegangan ataupun dahan yang sangat teguh. Tentera bergajah menyerang Mekah. Dengan gajah yang nama Mahmud. Kita kenal belaka dalam gajah. Siapa yang tak kenal gajah lagi boleh pergi ke pantai Batu Buruk. Gajah baru sampai petang kemarin. Nak naik RM5. Tengok saja tak kena skepeng. Takut ada yang tak kenal gajah. Takut kata ada tanduk ke buana ke. Ada pergi tengok. Tak salah pergi tengok gajah. Hiburan ni dia ada sakatan dalam Islam. Bukan semuanya halal diharamkan oleh Islam. Hiburan yang tidak ada di dalamnya unsur-unsur yang haram, maka dibenarkan oleh Allah. Kalau setakat tengok gajah, tak ada masalah. Pandai diwak mari gajah sesuai dengan bulan Maulid Rasul, supaya kita ingat Nabi lahir tahun gajah. Dah siapa wak mari gajah dah, dah ingat juga kepada lahir Nabi berat nenang. Dilahirkan dalam keadaan yatim setelah berbulan-bulan kesusahan ibunya Siti Aminah mengandungkan baginda sallallahu alaihi wasallam. Ayahnya Abdullah wafat ketika Nabi masih dalam kandungan. Kita beranak ayah ada, mak ada, Nabi beranak dalam keadaan yatim. Kerana itu Nabi sangat kasih kepada anak yatim. Kasih sangat Nabi ke anak yatim. Kerana dia sememangnya anak yatim. Lahir dalam keadaan tak ada ayah. Ayah ni tepat bergantung. Kalau binatang ni kalau dia lahir tak ada mak baru panggil yatim. Manusia tak ada ayah dipanggil yatim. Tak ada mak tak panggil yatim. Tak. Kita penuh dengan nikmat di dalam rumah tangga, dibesarkan oleh ibu dan ayah yang tercinta. Nabi dalam keadaan tak ada ayah, tak kenal muka ayah, tak aja dengar suara ayah, dan ayah pun tak sempat tengok. Sebab itulah Allah memberi balasan kepada kesusahan ibu-ibu yang mengandungkan akan anak. Dapat panggil susah, tak susah lah. Tak, tak susah. Tambah dah beranak susah sangat. Waduh. Boleh pahala. Bukan muslimat sini. Muslimat kat lain. Losong tu. Losong peri. Ni losong. Haji isu pula. Bukan. Tambah dah hamba. Rohok sangat. Anak duduk dalam perut. Tak. Memang dah rohok. Tak. Tetapi balasannya. Kalau sabar. Sabit di sisi Allah. Subhanahu wa ta'ala. Memanglah. Untuk melahirkan zuriat. Ayah tak jadi apa. Tak. Ayah tengok saja je. Dan kalau ayah mengandung tak tahu. Buang ni gamuk lah. Tak. Ayah mengandung. Oh tengok. Siapa dia perut sangat tu? JKK. Tapi tak berlaku lah. Orang lagi mengandung. Tak. Susah anak duduk dalam perut. Terlebih susah apabila keluar daripada perut. Bila besar. Paling-paling susah. Orang yang mati anak dalam perut, kena letak nama apabila kandungannya sampai 4 bulan. Banyak tu. Kita ulang semua tak apa. Tak. Gini kaborok. Tak apa kaborok. Letak nama kalau ada anak mati dalam kandungan, tetapi kandungan telah sampai 4 bulan. Kerana kata ulama-ulama, bila sampai 120 hari anak janin dalam kandungan, maka datang malaikat meniupkan roh, maka hidup. Tiap-tiap anak yang telah ditiupkan roh, pasti bangkit di padang mahsyar nanti. Maka kalau tidak ada nama, maka susah nak panggil budak tu anak siapa. Jadi maksud Nabi, suruh letak nama, termasuk anak yang mati dalam kandungan, dan kandungan itu telah pun sampai 4 bulan, iaitu 120 hari. Dan kalau lama dah mati, boleh lagi letak nama. Balik kaji letak nama. Tak ada masalah. Ayah dia, abah letak nama. Bukan mak. Maknya memberi cadangan. Kita tak, mak letak nama. Ayah mulai dah pilih dah nama. Tak. Ayah pilih dah nama Abdul Syukur. Tak. Umpamanya. Tak boleh ke ayah, boleh ke mak. Mak nak juga. Ikut mak lah nama budak tu. Idris. Mak ni memberi cadangan. Biar kita faham mulai. Tapi kita ni jadi terbalik pekerjaan. Pasal apa? Pasal ikut adat. Tengok orang nak nikah kan? Ayah setuju dah. Mak tak kenal, tak jadi. Siapa dia wali? Siapa wali? Kita tengok dalam kitab fiqh ada wali mak. Boleh jadi wali mak? Tak boleh. Dari kita beramal, kau panggil terbalik pahing. Pahing buka mulut kat bawah, memang jatuh debuk atas hati. Dia panggil, nampak? Balik pahing. Ayah yang mengatakan setuju atau tak setuju, yang menetapkan ria belanja. Bukan mak, mak memberi cadangan. Itu kuasa wali. Tapi kita tak ingat siapakah wali. Mak menjadi wali. Ayah, ayah jangan capu tangan ni ayah. Malam ni orang nak mari masuk minam tak ada, mu duduk sana. Duduk sana ayah. Tanda orang boleh ongkak daun. Nak? Itulah ayah tu kecil macam Doraemon. Oh, Doraemon. Mak besar sikit pinggan pada kerek telaga. Oh, tak ada apa-apa. Nah. Jadi kita ni tak tahu hujung pakar. Tak tahu hujung pakar. Pasal Allah bisa menang biasa. Sama-sama gitu. Tak, jadi kita ubah balik. Ubah balik kembali kepada Islam. Ayah menjadi wali. Mak duduk dapur main dengan wali. Nah. Dia bukan jadi wali. Baik. Balik kepada Maulidur Rasul. Nabi dilahirkan dalam keadaan ayah telah tiada. Setelah Allah Subhanahu wa Taala memasukkan satu mimpi kepada Siti Aminah binti Wahab, iaitu bermimpi jumpa dengan dua orang laki-laki yang berpakaian putih. Dua orang laki-laki ini memberitahu Siti Aminah bonda Nabi, anak dalam kandunganmu ini akan jadi orang besar. Ini diceritakan oleh Ibnu Sa'ad di dalam kitab sirah beliau. Kemudian Siti Aminah bonda Nabi lihat keluar cahaya daripada bajunya dan naik ke langit pecah. Bertaburan cahaya sehingga terang bumi ini. Kata Siti Aminah, sungguh terang sehingga aku dapat lihat di utara istana Raja Busra yang terletaknya 1000 batu di Syria, di Syam. Maknanya ini mimpi yang solehah. Ar-ru'yatu solehah. Mimpi yang ada takbir. Takbirnya kata ulama-ulama, anak ini akan memberi jasa dan rahmat kepada sekalian alam kerana alam yang begitu luas, padahal gelap gulita menjadi cerah apabila pecah di langit setelah keluar daripada perut Siti Aminah bonda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sepatutnya kita ambil pengajaran, iaitu orang yang macam ini ketika lahirnya, tidaklah sepatutnya sekali-kali kita engkarkan akan dia. Iaitu jangan sekali-kali kita salak Nabi kita. Kita engkar kepada perintah Nabi. Kerana istimewa benar. Setengah daripada ayatillah, tanda-tanda kebesaran Allah, juga termasuk dalam ar-ru'yatus salihah, mimpi yang baik. Ulama-ulama berkata, termasuk Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullahu ta'ala, dia kata mimpi ni ada tiga. Yang pertama ar-ru'yatus salihah, mimpi soleh, mimpi baik. Yang kedua mimpi syaitan. Yang ketiga igawan sahaja. Mimpi soleh ni mimpi yang ada takbir, seperti mimpi Siti Aminah. Dan tidak mesti berlaku pada orang soleh, kadang-kadang berlaku pada orang fasik, yang Allah Ta'ala nak memberi khibar kepada dia. Orang jahat sangat, Allah Ta'ala nak ubah dia jadi baik dengan dapat mimpi yang soleh. Biasa berlaku. Dah? Mimpi jumpa Nabi. Mimpi naik ke langit. Bukan ayah pink. Hak tu sway mimpi. Faham? Mimpi tengok syurga neraka. Mimpi jumpa ulama. Mimpi pergi ngaji. Mimpi semayang jemaah dan macam-macam lagi lah. Mimpi-mimpi yang baik semuanya memberi guna dan ada takbir, yakni tafsirnya masing-masing bagi orang yang pandai tentang tafsir mimpi. Di antara ulama yang terkenal dengan takbir mimpi iaitulah Ibnu Sirin rahimahullahu taala, yang telah meninggalkan sebuah kitab besar dalam mentakbir mimpi. Dalam suatu malam ketika Bilal ibn Rabah setelah wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Bilal ibn Rabah tidak lagi azan di masjid Nabi. Kerana sedih ketiadaan Nabi, Bilal letak jawatan. Bila wafat Nabi, Bilal letak jawatan. Tengoklah, terlampau kasihnya kepada Rasulullah, tak mau lagi menjadi tukang azan. Suatu malam dia bermimpi. Dia duduk jauh daripada kota Madinah setelah Nabi wafat. Bilal bermimpi jumpa dengan Nabi SAW. Nabi kata, tidakkah kau kasih lagi kepada aku, wahai sahabatku? Kata Nabi SAW dalam mimpi. Ini mimpi solehah. Sebab Bilal, Bilal tak mengaruk macam kita, barang-barang. Tak. Bilal kata, kenapa tuan berkata begitu? Nabi menjawab dalam mimpi, tuan sudah tidak ziarah ke kuburku. Maka bila bangun daripada tidur, Bilal menangis teresok-esok. Dan esoknya berangkat ke Madinah, terus melawat ke makam Rasulullah SAW. Dan bila meninggalkan makam, berjumpa dengan cucu Rasulullah Sayyidina Hasan dan Husin, dan Bilal cium sepuah-puahnya. Kerana teringatkan datuknya, iaitu Rasulullah SAW. Kemudian berjumpa dengan seorang sahabat yang lain yang telah tua. Kata sahabat tersebut, aku mahu kau azan sekali pada hari ini, supaya dapat aku ingatkan kembali saat gembiranya kita bersama Nabi. Maka bila masuk waktu zuhur, Bilal ibn Rabah melaungkan azan di Masjid Nabawi setelah bertahun-tahun tidak azan. Allah Rabbi, suara Bilal. Suara Bilal ni paling kuat. Disebut di dalam kitab Sirah Ibn Hisham, bergegar kota Madinah. Tak pakai spekar. Kita tak bila pakai spekar. Alik tanya kalau tak pun nak dengar. Dah 93 umur tu bila nak letak hayang nafas tu. Mana baca juga. Nampak? Dilanda ombak tul sami. Padahal tsunami, bahan tsunami. Nah, Islam globalisasi. Mana bukan global. Global. Bahan global Krishna. Ini yang kata. Bergegar katanya perawi hadis ganda Madinah sampai terkejut ahli Madinah. Gegar bandar. Allah khabar. Ini karamah. Khamah. Orang panggil khamah. Kiamat ni bukan jalan atas air. Jalan atas air laba. Oh tu. Ni atas jalan atas air kiamat tu laba. Spiderman. Understand? Bukan hak terbang atas angin. Hak tu burung cek-cek. Ni. Melaungkan azan. Siapa bergegar kota Madinah. Ini karamah. Yang mencari anda. Orang lain tak boleh buat jika tidak mendapat keizinan daripada Allah. Ini pemberian Allah. Kepada wali-wali. Wali tak mesti boleh baik. Wali ni kekasih Allah. Kita wali kecil. Iaitu tiap-tiap orang beriman, kata Imam Nawawi rahimahullah ta'ala, sudah jadi wali kecil. Tak pula lah. Jangan jadi kuali je dah. Bang budak mari, ngajar budak mari. Nah, kuliah subuh apatah lagi. Nama awal pada Tok Bilal. Itu tambuk tu. Itu kualian ni. Itu karamah. Tak? Maknanya kalau siapa tak boleh nak baca teks khutbah, letak jawatan. Tak pulang ke orang muda-muda pula. Tapi kalau umur walaupun tua, masih jelas khutbahnya, dapat semua orang dengar dengan jelas, maka tak ada masalah. Tak letak jawatan. Tunggu sampai 400 tahun tak apa. Allah tidak menjadi perkiraan. Ni siapa dah putih benda. Siapa tanya makmum benda ni. Dah reti nak baca. Tak. Ini susah masalah. Apabila kita tidak buat kerja lillahi rabbil alami lil fulus, maka duduk bertahan situlah. Siapa gila-gila. Tak. Habis mata punah patok. Orang datang dengan khutbah. Ketubuh dah lah dah sedap sikit haram. Sebab pakailah topi keledar. Pakai jangan tak pakai. Tidur habis. Nah, muka orang mari muka tidur dah. Dapat kolej. Siapa tu? Tu imam nombor 2. Tu bilan negak tu. Tapi bukan sini. Cerita ni di Kongo. Nah. Jadi bila bang terkejut penduduk Madinah berlari-lari mari tengok siapa yang bang, siapa yang azam begini hebat Allah Rabbi. Para sahabat menangis, tak payah tanya siapa kerana yang benar suara Bilal Allah Rabbi. Bilal yang hitam beletung, yang rambutnya macam takar buah anggur, yang hodoh pada pandangan ramai. Yang bila ni kalau mari minta anak dara kita, kita kejar dengan batang menyapu. Kerana telapa hujuh. Sebab kita ni buta mata hati. Mata kepala, mata kepala. Napa? Hati kita buta. Dan nak kepada dunia semata-mata. Bilal yang begitu hebat. Tapi dah hitam, tak ada orang nak. Tengok itu lah, berebut anak Bosnia. Tak ingat? Nah, tahun 90-an. Oh, dalam TV kata siapa-siapa penduduk yang nak ambil anak akak Bosnia, sila ambil borang. Nah, berebut hanya anu borang kolompo. Siapa putus dua dia borang. Dia comel anak Bosnia. Mata hijau, rambut perang, putih selepuk, pipi merah. Nah, pasal nak kecomel. Bukan kerana kasih sayang kepada anak yatim tak. Dalil-dalil bila diberitahu anak Bosnia telah habis tetapi masih ada anak Somalia, tembok lari habis. Pasal hitam beletung nak pok gigi. Tak ada orang nak buat anak akad. Balik mula mungkin kapan? Anak Somalia. Ha, kita. Dia lebih ke comel saja. Tak ada guna. Al-jannatu lil muti', kata Rasulullah. Syurga itu untuk orang yang taat. Walau kana abdan. Walaupun dia itu seorang hamba. Nah, Habasyah lagi pula hitam beletung. Kalau hamba yang hitam beletung tetapi dia taat kepada Allah dan Rasul, maka syurga tempat dia. Wan narul afi, neraka itu untuk orang yang derhaka. Walau kana sayyidan Qurasyia, sekalipun dia itu seorang syait keturunan Rasulullah, walaupun dia daripada bangsa Quraisy, tapi derhaka kepada Allah, nerakalah tempat. Macam pak saudara Nabi, Datuk Patinggi Abu Jahal, Tang Sri Abu Lahab, pipi merah, tumit berkaca, keturunan Quraisy, setinggi-tinggi martabat di atas muka bumi. Afdalun nasi Arabiyun, kata Nabi. Seafdal-afdal manusia Arabi, orang Arab, afdalul Arabi, yang afdal di kalangan Arabi, iaitulah Quraisyun, bangsa Quraisy. Tengoklah Quraisy sekalipun tetapi derhaka kepada Allah, maka tempatnya adalah api neraka wal iyadz billah. Dah kita Melayu je, dah ada dak turunan Nabi, dak Quraisy jauh pula daripada Nabi, nak bau bacang pun tak ada. Tiba-tiba lawan Nabi, lawan ulama, lawan Quran, lawan hadis, lawan jemaah Islam, Allahu Rabbi. Alik tani pada neraka. Tapi dah bila iman dicabut daripada hati, tidak ada ketakutan kepada neraka. Tapi dia boleh kata, kalau tak apa, kalau kita nak buat dosa, kita buat banyak-banyak habis teh. Bila banyak sangat dosa, bila-bila mereka lapor geram, lapor kita kuat dalam neraka, jemerang masuk dalam surga. Oh, dia boleh buat cakap gitu. Alah lah, menjumpalah kuah lagi. Nah, dia boleh buat gurau dengan neraka Allah. Sebab apa malaikat bodoh macam gemuk? Ha. Jadi malaikat gerak, lepas dia kuat masuk surga. Lepas pada neraka, dia boleh gerak dengan ayat-ayat Allah. Jangan kita mempersenda-sendakan dengan ayat-ayat Allah. Man ya may yastahzi bi ayatillah faqad kafar. Kata al-Imam Hanafi rahimahullahu taala, barang siapa yang mempersenda-sendakan ayat-ayat Allah, maka sungguhnya telah menjadi kafir. Nak muslimin dengan main, nak gurau dia lain. Yeah? Bila Bilal melaunkan azan, Maka sahabat-sahabat yang lain turut menangis kerana teringat kisah Nabi masih hidup. Ramai yang menangis sehingga katanya perawi cerita ini tidak pernah berlaku sebegitu hebat tangisan sejak wafatnya Nabi. Hari inilah, iaitu hari Bilal azam sekali lagi setelah diminta oleh beberapa orang sahabat. Ini orang yang sangat kasih kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab itulah bukan selayaknya kita ingat Nabi pada Rabiul Awal saja, bahkan seterusnya selama 12 bulan, 24 jam sehari, 52 minggu setahun. Kerana dialah sebenarnya kekasih kita. Ibu bapa dah boleh tolong kita. Kawan-kawan lebih lagi. Datuk penghulu apatah lagi. Raja-raja tak boleh tolong belaka. Anak pinak harta yang banyak, semua tidak boleh memberi pertolongan. Melainkan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam yang ada bermacam-macam syafaat pada hari kiamat. Maka apakah menasabah masuk pada akal kita meninggalkan untuk berbaik-baik dengan seorang yang dapat memberi syafaat pada hari kiamat? Bodohlah kita. Orang yang boleh tolong kita pada hari akhirat, kita dah efek dekat. Kita dah efek kepada orang yang tak boleh tolong sikit pun. Tuan-tuan kata badan mahsyar. Kalau kita mati, tak boleh tolong tu. Tengok mati je. Seorang pemain golf yang terkenal, siang malamnya dia berada di padang golf. Hebat dia ni. Kayu golf batang 1,000. 12 batang boleh naik haji. Bila dia mati, siapa semayang mayat dia? Tiger Woods, Tok Imam. Jadi moped. Jadi hamba dia. Dagi dah boleh. Dia kata dia upah. Tapi masa dia hidup, tidak ada masa nak pergi surau masjid. Kerana sibuk bermain ke sana ke sini. Nah, seorang tokoh korporat. Siapa yang urus? Yang mandikan dia? Sama-sama korporat dia. Tokek kapal? Tak. Bisnes kapal terbang mari mandi mayat? Tak. Dah, orang kampung. Orang kampung lah. Masa hidup, tak bergaul dengan orang bawahan. Nampak? Nabi SAW diutuskan la'ala khuluqin azim, atas akhlak yang paling agung. Nabi berkawan dengan orang kaya dan orang susah. Tidak ada beza sama sekali. Kerana harta benda semua ni tidak memberi guna. Yaumala yang fa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim, kata Allah dalam Quran. Tidak ada guna pada hari kiamat oleh harta benda dan anak yang ramai, melainkan mereka yang datang kepada Allah dengan hati yang sejahtera, yang kasih kepada Allah dan Rasul, yang tidak membawa dosa-dosa yang besar. Nabi pada tangannya anak kunci syurga. Tapi orang tak mau ikut Nabi. Orang tak hormat kepada Nabi. Orang tidak besarkan Nabi. Orang belakangkan perintah Nabi. Orang lebih hormatkan orang yang pegang anak kunci bandar raya. Ini pegang anak kunci syurga. Layak tak? Pada akal kita, kita tak berbaik dengan dia. Rasulullah, siapa lagi? Penghulu anak Adam. Ana sayyidu waladi Adama wala faqat, kata Rasulullah SAW, akulah pemimpin, penghulu, ketua besar sekalian manusia anak Adam. Allah, bukan pemimpin kampung, bukan pemimpin peringkat state, bukan, bukan peringkat sebuah negeri. Waladu sayyidi Adama, sayyidi walad, sayyidu waladi Adama, penghulu anak Adam. Semua manusia, Nabi Sayyid, penghulu besar, mana ketua besar, yang kita tak boleh lawan. Sama ada kafir mahupun beriman. Mesti patuh kepada Nabi. Tak kira siapa-siapa. Tiba-tiba, Sayyidu waladi Adama, ketua besar umat manusia, kita lekehkan dia. Dengan belakangkan akan perintah-perintah dia. Buat lebih kurang dengan suruhan-suruhan Nabi. Lebih mendulukan suruhan-suruhan makhluk. Kerana apa? Kerana penyakit akhir zaman, takut mati dan kasih kepada dunia. Ini penyakit besar. Sebab itulah Maulidur Rasul bertepik menolong selawat. Kau baca rawi berkembur air dia. Ha? Tetapi tak ikut juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tetap ikut jalan-jalan yang bukan ditinggalkan oleh Rasulullah. Tak jadi apa kalau sambut maulid Rasul. Tengok Abu Jahal. Dia merdekakan seorang hamba perempuan nama Suhaibah. Kan Suhaibah yang sampaikan berita lahir Nabi ni, anak saudara dia. Kerana seronoknya lahir anak saudara, merdeka tu seorang hamba. Dan semelih 7 ekor unta. 7 ekor unta. Unta ni Allah Rabbi. Kalau hak nak orang cetak 5,000. 7 ekor 35,000. Bukan unta barang. Unta Mekah. Unta yang terbaik. Abu Jahal ni bapak koperak. Dia dah main unta-unta kopeng-kopeng macam unta padang lain lah. Faham? Unta yang bulu merah. Kalau zaman lengi kau, lapu belalang memang sedih. 7 buah mesti lapu belalang. Sadakah, sadakah, fi sabilillah. Bayar kita nak buat. Kita Maulidur Rasul, nasi dagang. Nah, tu agak-agak ada agak, karipat. Buah nasi daging, ada agak lagi. Masa itinyong. Ada makan ni? Ada? Ada tak apa lah. Tak ada jaga. Orang dia maulud tak ada makan. Imam Suyuti rahimahullahu ta'ala menyebut di dalam kitabnya Al-Hawi Al-Fatawa, barang siapa yang memberi makan kepada orang-orang pada hari Maulidur Rasul dengan niat mengagungkan Rasulullah, dengan niat kerana kasih kepada Rasulullah, gembiranya datang hari lahir Nabi, maka dapat pahala yang ganjaran yang besar di sisi Allah. Terima makan. Sebab tu nak uri makan korang, kena ada ilmu. Tak ada ilmu, tak balik modal. Tak balik modal. Nak uri makan korang, dia ada ilmu. Panggil orang tahlil apa semua, mesti faham modal. Tujuan apa? Kita uri makan jamu korang, pahalanya aku nak hadiah sedekahkan kepada ibu bapa tu. Orang cikgu-cik. Ni makan-makan gitu. Nah, jadi habis saja. 1,500 dengan main. Nasi biryani. Malah 7. Tu imam wirid pendek mayang isi. Patutlah nama. Sekali ada juga. Subhanallah 3-3 kali. Hak malam kuih lapis, tambak wirid. Malam nama tu imam tahu juga. Allahumma antas salam, tak ada amin. Rabbana atina fid dunya hasanah, amin. Jemba selalu rumah hati. Tahu juga dagang pak malau. Nasi dagang buat cakap tu. Tapa bahas ropoh bila selipas bila. Tok Imam paling aliang. Kata Imam sini. Tok Imam jawab 3. Kata sini. Sini lebih kurang 3 je. Makan. Kalau tak kena gaya. Tak jadi apa. Buatlah ibadah. Sedekah. Kebajikan-kebajikan. Kalau tidak ada modal yang satu. Maka tak jadi gawat. Innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Kata Allah mati ayat. Hanya senya tiada lain bukan gurauan. Allah hanya menerima daripada orang yang takwa saja. Kalau tak ada takwa dalam hati, sudah tidak lah. Nah. Tengok orang buat haji, pergi belakang buat haji. Kita kata mari lah buat umrah. Mari buat umrah, sakit lutut lah, gitulah, gening, gitu, gini. Balik buat umrah tengok dia duduklah kedai lendang. Boleh-boleh ada duduk pilih jubah. Bila daripada asal tu doktor dah niat, siapa dini tak boleh nak buat pun. Pergi nak melancung ada. Belebeh ni belacang tak ada. Bayang mahal pada orang, belebeh nak belacang. Pergi ke Mekah, buat haji nak belacang. Nak belacang balik ke pun apa dah. Komplain pula nasi ayam tawar. Ni kita dengar. Nasi ayam tawar, komplain. Bila orang hidang. La ilaha illallah. Dia tengok jemaah lain, tidur atas jalan. Turki, Iran, Iraq, Mesir, Yaman, ayam buah anak tu, bila lokal. Tidur gitu atas kotak-kotak, kita dah laikong, komplain pula. Bila air luar, itu kata bila air dalam. Sebab aku bila air luar senang lah. Siapa nak sepadan pun. Faham? Masuk dalam. Ha, ini cerita jemaah haji melancung. Siapa kata? Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nampak? Yahuju agniya'uhum linnuzhah. Buka dalam kitab. Ha? Mu'jam Tabarani. Ha, tengok dalam kitab hati. Check it out, check it out. Ha, ha, jangan lupa. Dan? Nabi kata, ramai akhir zaman umat aku buat haji linnuzhah macam pelancong. Dia tak reti bahasa. Macam pelancong. Ni nak tidur sedap, bilik tak buka kursi, bila air nak dalam, nak ada akong, pintu-pintu hotel nak nampak masjid. Oh. Mu siapa? Apa gitu semua? Tak sabar pergi lagi, pergi poket. Nah, kita stop sikit. Maknanya biarlah lillahi rabbil alamin. Haji yang sebenar, dia berdebu kaki, rambut kusut masal kerana jauh perjalanan kenderaannya tidak sempurna. Tentu. Tak ada ilmu tak jadi apa. Makan saja lagi hati umur orang mati, nak makan. Jadi nak makan. Tapi jangan kata ke orang, tak apa dalam hati orang. Kita jangan buat lagu tu. Nak, pergi lewa dulu petang, tengok, oh, duduk goreng bawang, beres, goreng bawang. Goreng bawang, nasi minyak, ah. Supah orang minyak. Faham? Ha, tak main, dah dagang 4 malau. Goreng bawang, balik dulu di rumah. Jangan nanak malam ni, mek. Nasi minyak. Nampak? Dia goreng bawang dah ni. Bawah rumah. Malah kadang tengok waktu big cost hidup. Bercatung muka tu imam. Dah imbo waktu big sebeh kayu kokar. Kalau tahu bilang jari. Dah lah tukar 3 giat. 3 giat lah. Eh. Hak giat 3 tu tu imam punya kecing. Tebu. Mana? Haa. Beranan dah. Tapi yang kata korang. Gi nak makan. Dah boleh tolong si mati. Dia nak makan. Orang dia nak tolong si mati. Nak tolong istighfar kepada dia. Tak. Kata Dr. Wahbah Zuhaili di dalam kitab Fiqh Islami. Barang siapa yang membaca Quran dalam keadaan ikhlas. Lillahi ta'ala. Suma wahaba sawabahu lil mayyiti. Yati yuzalika sawabu ilaihi. Kemudian dia hadiahkan pahala itu kepada mayat. InsyaAllah sampai kepada mayat. Tapi lillahi rabbil alamin, bukan lil nasi minyak macam tadi. Jangan main, kena ada ilmu belaka. Ada ilmu tak jadi gawat. Nah, baik, balik kepada maulidur rasul Nabi SAW. Apabila pendekkan cerita, di antara insibar yang kita dapat ambil iaitu kejujuran beliau sampai dipinang oleh Siti Khadijah radhiyallahu anha. Orang puan pinang orang lelaki. Orang puan pinang orang lelaki. Dalam sejarah mencatatkan Siti Khadijah yang pinang Nabi. Menggunakan perantaraan Sayyidina Hamzah bin Abi Talib. Sebab apa? Sebab itulah kata Dr. Abdul Karim Zaidan di dalam tesis beliau Al-Mufassal fi Ahkamil Mar'ah. Kalau tak silap, pada juzuk yang kelima. Sunat bagi orang perempuan yang melihat mana-mana lelaki-lelaki Muslim yang baik agamanya, yang elok akhlaknya, yang menjauhkan yang haram, maka sunat pihak perempuan yang meminang. Kerana beramal dengan apa yang telah ditunjukkan oleh Siti Khadijah radhiyallahu anha. Begitu juga Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an meminang Nabi untuk anaknya Siti Aisyah. Sejarah tidak boleh ditipu. Kita jauh pergi mana boleh mencari timba. Ha, timba kena mari cari pergi dak pula damak situ. Pandak. Ha. Dalam tok mahal-mahal. Dak mari masuk comel dah budak. Nak, ha, boleh kerja sekali-sekali boleh lah 500. Nak, ha. Taruh fitih 5,000, masuk nok 8,000. Tak nyanyi ke dia. Budak pula mikir 8,000, baik beli arrangement. Boleh congek. Congek pula sebulan, congek sama. ni ada gak dari dari congit. Udah-udah utuh lah kan, tak buh. Main utuh lah. Nah. Sebab tu tak laku lah, tak laku dari laki yang sering. Buat tak lambung, lelong. Ini silap kita. Nah, kita tengok comel, budak ni gisuran semua. Tak? Nah, subuh-subuh hari gisuran dah, dia berdengar dah. Nak benda ni. Tangan tanya pekerjaan. Bakal mutu ambul lah. Tak di natu ambul kan bakal mutu. Oh, macam muka dia lawa. Kamu setengah. Ya? Orang kata tak ni hati Quran ni. Tapi kalau aku tak ada lagi, nanti aku akan betul. Tambuh. Nak kereta juga. Tak, gostang kereta. Dia pun isa aku nak aku. Orang nak bagi masuk, nak berisik mana ni. Isa aku nak aku tengok. 1.8. Automatic. Oh, berapa mok. Kalau nak robok, lapung. Faham tak? Mok lama dah nak duduk lapung ni. Faham? Terima selalu. La ilaha illallah. Kau uang sewa je. 5 riyal sejam. 2 jam 10 riyal. Dah dapat 2 jam, sejam suku. Minta balik 3 riyal kat kereta ni. Mana? Bila nikah, bank masa minggu dia. Jual ayam panggang gitu. Padang dengan muka. Ha. Kalau baik pun ni kata akhir zaman. Dunia, nombor wahid. Nyakit ni kena belaka puak mana-mana. Tok Imam, Tok Bila, Tok Guru, Ustaz, kalau menyakit dunia, jangan cakap. So, Bal'ang Ibn Ba'ura, bapak wali, ribu orang nadah kitab dengan dia. Hanya dengan sebab dunia. Jadi jangan cakap. So, sebab itulah orang ceramah dia kata, kedian kali, wabillahi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Apa makna? Dengan Allah saja ada taufik dan hidayah. Dengan orang lain tak ada. Taufik kekuatan kita dapat mempertahankan ketaatan kepada agama. Hidayah jalan pertunjuk disuluh oleh Allah. Orang lain kalau boleh suluh pun, kalau tak ada taufik tak pahuan. Ramai orang dapat hidayah tetapi tidak ada taufik. Mana dia kenal hidayah, dia tengok jalan baik ni ramanya bagi surah. Nah, tapi dia tak boleh pergi. Lama mana lah dia? Orang lalu ke rumah dia. 8 tahun dah. Itu hidayah. Sebab dia kata orang surah ni bagus. Dia dengar. Hidayah dia panggil. Mana tahu jalan tertunjuk jalan yang baik. Tapi taufik tak ada. Khalku kudrati li ta'atillah tak ada. Kekuatan dapat membuat taat sebagaimana orang yang telah taat. Tak ada tu. Tengok saja bertahun-tahun. Dia kata bila dengar bang, dengar saja je. Daripada tu bila tu yang orang jangok zaman muda bang. Handsome, tomel pada mawi tu bila. Bang dah, tak mari juga. Siapa tu bila tak ada bersputuh gigi, tak mari juga. Hebat. Ada benda. 30 tahun, 40 tahun dah azam. Tak mari. Oh, hebat. Tak mau balik kepada Allah. Ini hebat. Bukan bang saja, beli mikrofon. Buku capong pula atas tu khabat. Siapa khabat tu imam? Nolak jatuh gelonek dalam lokang. Pada dulu tu imam. Nak takut ni tu. Sopong matang. Kerana nak panggil mari. Tak mari. Tak mari kambing. Lembu. Nak tak reti bahasa. Siapa kata? Allah kata. Allah Ta'ala kata guana. Lahum kulubun la yafaku nabiha. Mereka ini ada hati, ada otak, tak guna otak. Tak tahu lagi siapa mereka ini. Walahum a'yunun la yubsiru nabiha. Ada mata dua teh, tak guna buat tengok. Walahum azanun la yasma'u nabiha. Mereka ada telinga dua belah, tetapi tak dengar dengan telinga. Dengar macam buat, tak dengar. Orang bang masuk telinga kanan, tubik balik ke telinga kanan. Kalau masuk telinga kanan, tubik ke telinga kiri, ada hingga sikit. Lalu buat ke otak, ni tubik balik. Gak nanam tu. Ula'ika kal an'am. Mereka ini seperti lembu, kerbau, kambing, biri-biri dan unta. Balhum adal, kata Allah. Bahkan lebih bodoh daripada lembu. Ayat Quran. Orang mana ni bodoh pada binatang ni? Ula'ika humul ghafilun. Mereka itulah orang-orang yang lalai. Tak kira siapa-siapa. Anak dara, pok dara, birah. Bestang tak kira siapa-siapa. Lala daripada apa? Daripada ayat-ayat Allah. Di antara syiar ayat Allah, azan yang dilaungkan di surau-surau panggil, hayya ala salat, hayya ala falah. Mari berhimpun berjemaah untuk dapatkan solat dan kejayaan. Tak uti. Ada hadis kira turun pagi balik petang. Turun pagi balik petang. Sama dengan bapak pangang. Tengok bapak pangang lautan, itu turun pagi. Turun buat benda. Turun tak pergi makanan. Tak, baru segi dengan dia. Nah, kita buat balik nasi tengah hari. Bapak pangang buat balik berok, isepi. Kedua turun pulau. Kita, kau ajak roti canang tak nasi minyak. Bapak pangang, orang Dayak, buat balik pulau. Kurun dua ke atas belakang. Tapi bila waktu maghrib, bapak pangang pergi tak kuliah maghrib. Kau cewak kereta, kau belalah suci. Pergi tak? Cini kedah basikal, kau keting butuk pergi tak? Tak pergi kau. Keling tangan bulu, pergi tak kuliah subuh. Kita tak pergi tak? Anak beranak keling bulu. Adik beradik bapak pangang. Betul ke tak? Ni mari ngelah tak hari dah. Siapa suruh panggil? Tak betul akak tangan. Nah, dia pakai buku minda. Buku minda. Allahu Rabbi. Contoh terbaik tak ada dah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita ni hak juang Islam ni dak ikut juga Rasulullah. Hak lawan Islam sendiri, hak juang Islam. Kau takbir dah tubik orang merah kat Mak Sabu, balik Mak Sabu buka undertaker pula. Dok-dok lah kau makan lagi. Macam mana? Tak ni baru dengar. Allahu Akbar. Bergegar. Nah, suka ni Mak Sabu. Beri ciamah. Kita balik undertaker pula. Lawang big show kedai kopi. Dok, orang kita berlaku. Tak berat nanang. Ada benda. Lepas tu main gitu lah. Jadi sabar lah tepek postal. Nah, balik tepek postal. Tengok Akademi Pantasia. Berjujuk BCD Syarul Khan ni joget ada di rumah. Rumah siapa? Ketua pemuda. Benda-benda ni kena baiki. Baru dapat pertolongan Allah. Nak ikut, ikut betul. Berjalan di akhir zaman macam jalan di atas tali, main gura, jatuh. Memang jatuh. Tak. Kita hak darat dah, hak sikit dah, musuh hak kuat dah, kufar Amerika macam-macam. Kita hak darat, hak kapeh dah. Lepas tu, nak ikut ular dengan sebetul-betulnya. Dah, berat nanam tu. Sebab tu lah. Kurang kita harta, tak boleh projek, dunia apa serma, teruk belakang tu. Jangan bubuk perut. Kita orang beriman, kita yakin, kehidupan yang sebenar, akhirat. Sebab itulah bila Ibn Rabah berani duduk di atas, orang letak batu atas belakang, tetap tak berganjok. Batu bukan kecil, batu besar, hok beteh orang lain. Buat atas belakang. Dak gerak, bukan saja letak batu ambil besi yang panas puh atas belakang. Ini kata Nabi bijak berjaya mentarbiah para sahabat. Sehingga para sahabat yakin kehidupan sebenar akhirat. Atas dunia basak budak tu. Asal maaf kepada Allah. Karena tu bila sanggup bakar dengan besi panas atas belakang. Batu yang beratus-ratus kilo letak atas belakang tetap wahid-wahid. Allah Allah tak berganjak atas dasar Islam. Kita bukan batu hak ngai buat tak belakang. Air kotak. Mana buat tak belakang. Bergelepar saja. Timbalang. Sudah kerja lah kita. Berebuk makut jamban. Nah. Kalau tambah beri aku nak balok dalam rok. Ugu. Beri juga kalau takut balok dalam rok. Beli sendirilah atas-atas tu. Nah. Sama nenek moyang kita itu beli diri belaka kan. Nah. Jadi gila surat ni apa kalau gila dari duit raya bengong. Apa ni bu? Nah. Nak beri beri tambah beri sudah. Perjuangan kita kemak biar cerak. Nah, dak goget Lepas tu kita kau tambah ilmu pengetahuan tentang agama. Kerana kita ini satu jemaah yang masih tidak mantap di dalam ilmu. Tak mantap. Tak pun nak ngaji. Tak pun nak belajar. Tak berapa nak mendalami ilmu pengetahuan. Tuan Guru Haji Abdul Hadi awak. Adakah dia menjadi tuan guru gitu ulama besar tu dia ngaji macam kita? Wak lebih kurang. Masa dia muda. Dia jawab. Kalau dia ngaji macam kita. Tak? Wak lebih kurang gini. Tak jadi tuan guru. Betul tak? Tuan Guru Haji ni Abdul Aziz. Adakah dia jadi ulama besar? Dia mengaji lebih kurang macam kita? Tak. Bersungguh-sungguh. Tak? Zaman mudanya dengan kitab, dengan tu, dengan ni. Mengapa itu ini? Belajar ke sana kemari. Bertahun-tahun. Bersungguh-sungguh siang dan malam. Jadi tuan guru. Dua permata yang berharga. Itu kita ambil yang tiba. Nah. Baru jadi mahal. Nah. Kita ambil rada lagi. Tak apa. Ada. Tidak ada. Sudah. Nah. Tak macam mana. Kalau hujan lagi. Tak mengaji. Tak tahu kan hujan. Dua titik bunyi jatuh atas jin. Petek-petek. Beres. Tak mengaji. Berat. Nah. Kalau cari makan, petih lagi. Boleh berang tau. Petih kapal-kapal. Lik kot celok petih. Boleh lik. Ada kata. Berat. Nah. Dari petih. Berat. Nah. Sungguh. Ada hari dah. Kita ni. Nah. Kemah dah kita. Nak sokong Islam, sokong ulama, nak kepada Al-Quran dan hadis sebagai dustur, tak gelap insyaAllah. Kita mohon kepada Allah biar kemah, nak sabit dah, kita tambahlah pengetahuan kita, banyak benda yang kita tak tahu, maka kita langgar hukum Allah. Dalam hal rumah tangga, kehidupan harian kita tak boleh lari daripada halal dan haram. Banyak benda-benda haram yang kita masih langgar dengan sebab kita meninggalkan majlis-majlis ilmu. Tak? 7 tahun kita buat kuliah muslimat. Tak? Orang rajin lah makcik tu. Kan dia kita. Awal pada orang. Kabar tak modal buat sanding ni. Tak boleh kalau siapa gaul lelaki puan. Sanding ni kau anak sanding juga. Tu hak harapan anak murid. Kau ayah pang dah waktu. Mana waktu? Kau harapan lah ni. Makcik ni bagus dah. Jibat pun dulu hari telekong ni. Jibat pula dah. Bayang nikah anak. Sanding juga. Ni buat. Panggil mari pula dengan hak tukar anda muka ni. Nak kata lelaki, dok lelaki. Nak kata puan, bulu kin. Berat lah. Dolih nak beramal. Ni kata. Sebab itulah kita taat kepada Allah betul-betul, datang pertolongan Allah. Kita nak tolong agama Allah dengan kita mendalami agama Allah. Betul. Jadi nak sanding juga. Kalau puan pada harian, kalau pok dah tak macam ni, pok tau. Anak dari dia kata ke ayah dia, kita ambil sanding ayah, nak puan, boleh kau. Nak, kita dengar je orang ngajar kata tak boleh. Ayah ni. Mak pula, kalau tak sanding, aku mati, mata tak tutup. Hebat. Main ugut mati lalu, susah dah anak. Faham tak? Sanding ni juga. Bagung-bagung, macam orang gila. Baju 3 pasang pakai. Mula-mula baju kurung. Lelaki baju Melayu. Seluk Belanda. Yang kedua, baju Okwang pakai baju Chong San. Dah ikut. Ikut majalah URTB. Arti pujaan lewat gitu. Baju merah Chong San. Ikan kandung saya kuat tak ada untuk bapak. Ngatin lelaki pakai topi jambu, baju Jet Li. Mana awak buat ni jadi bodoh tu. Pakaian ketiga, Okwang pakai sari. Tangan ni tapung habis. Macam tangan beruk. Buhinan. Kenapa? Berpelang-pelang tangan. Pusat jelek pakai sari. Tak. Sari mangga. Kalau lelaki kain putih cawat. Junjung meja. Jual kacang tu. Kenapa aku anil ni? Berat nana dulu. Dengan dah. Tapi tak boleh nak tinggal. Nampak? Sebab apa tak boleh nak buat? sebab kita dah taubat daripada dosa. Inna siqata dzunubi tamna'u min khiffatil ibadati. Kata Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala, Imam Ghazali yang ku cari-cari tu lah, sesungguhnya ikatan dosa, berkah dosa tu dia pelik kita, siapa tak boleh nak buat ketuaatan. Dengar-dengar dah pasal dosa banyak, tak nak buat. Nah, sandi juga orang kita, kalau kita belaka makan, orang kita jangan makan capur, makan capur juga buatlah suku tak, ni makan capur juga. Di sandi ni boleh, tapi orang yang tak batal air semayang dengan pengantin perempuan, ha, boleh kata setengah ulama, jangan sok tapak sirih, jangan pasang lilin, jangan lepak berat. Oh tu bila orang berlaku, ha, nak duduk atas kursi saja dua orang, mak nak tengok lah, ha, bubuk. Tapi orang yang nak tengok lagi, ha, iaitu tujuh golongan saja, ha, iaitu anak bagi pengantin kalau ada, ayah pengantin, pak saudara belah mak, pak saudara belah pak, anak saudara belah mak, anak saudara belah pak belah lelaki. Dah, ha, yang tak patah semuanya, ha, sanding lah, boleh tiga hari. Ha, lepas tu ikat mak kerja, ikat di kursi pelamin. Ha, mak mari sini, mung kalau kata dengan anak sandik, kakak ni tak tutup mata, ha, duduk atas pelamin. Tak? Ha, cocok air kerah, biar kerah gitu. Rampung lah, wadah-wadah sungguh. Sunat pinang. Sebagaimana Siti Khadijah pinang Rasulullah SAW. Kerana tengok Nabi ni menegur jujur, rajin, amanah dan macam-macam. Kita kata dah, la'ala khuluqin azim, atas akhlak yang sangat agung. Sepatutnya menjadi contoh. Siapa orang puang pinang, sunat. Kita tengok comel, kita pinang. Biarlah kata pun, pergi cari timbul seduli korang, ha, ikut Islam. Memang orang kata tak mau, kita ikut Islam. Orang kata tak ikut, kata kok. Nah, jadi kita yakin betul tak tu. Nah, tengok comel dah, ha, ni sama-sama surah. Kita duduk mari surah sok mo dak, ha, tengok mari sok mo budak ni buat natu. Nampak, jangan tengok mari cerita kat budak-budak ni buat natu. Nah, ha, boleh berah sama-sama, ha, besang sama-sama nadah kita sama besang kan senang dak. Ha, so minggu lepas kita dah nak pergi telefon besang muka surat apa mana ni, ha, ha, betul. Tapi tu guru jangan lupa, ha, ha. Ustaz jangan lupa. Mana? Kena buat natu juga. Nah, sungguh. Nah. Berkatnya macam-macam mujizat berlaku kepada Nabi. Dah ada cerita bab mujizat. Siapa ulama karang kitab mujizat tentang Rasulullah aja bertembung-tembung kitab. Maka satu perkara sudah. Nampak? Tak banyak-banyak perkara. Eh? Katanya Padri Buah Hairah ni, budak ni masa kecil ni, mu jangan buat barang. Dia ada tanda nubuah, tanda kenabian. Kalau musuh-musuh tu pertama raya pergi tengok, bunuh budak ni. Sahabat tengok budak ni, Nabi kecil lagi, awan ikut jalan. Allah. Ada kita awan ikut. Anjing ada ikut. Faham tak? Awang ikut teduh Nabi, tamu ikut lagi. Allah Rabbi, kerahkan mana. Siapa baca kitab tafsir pun tak ikut juga, baca kitab hadis tak jadi apa, buat kuliah pun tak jadi apa, ceramah pun tak jadi apa. Berat nanam jadi macam nak ni, macam natang berat nanam. Lepas kita kena point dakwah kita, anak beranak kita, kadang-kadang kita tak ingat anak dara kita duduk dalam kejahilan, duduk dalam kezaliman, macam-macam. Nah, dia berfaham sekular, anggap beranak saja. Nah, jadi dakwah ni bukan kita nak ambil jawatan yang dipegang oleh mereka-mereka ni. Nah, dakwah ni nak mengubah sikap mereka. Jawatanmu tetap memegang, tapi mengubah sikap kepada Islam. Maka bila ikut Islam, ada iman dan takwa, dapat keberkatan daripada Allah. Walau anna ahlal qura, kata Allah, amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatin minas sama'i wal ard. Kalau penduduk negeri itu beriman dan takwa kepada aku, kata Allah, sudah pasti kami buka keberkatan kepada mereka daripada langit dan daripada perut bumi. Ayat Quran. Bukan kita ambil dalam komik Raja Lima. Buka Quran. Dua syarat. Pertama, berimam. Imam dah kita ramai-ramai. Tapi takwa tak ada. Meraikan kutu kuat dekat langit. Ha. Semangat kita berdasarkan kepada upah masing-masing. Ada dorok-dorok orang banyak-banyak. Kau ni? Ada orang mati. Jadi dorok cerita. Berok dengar ada orang mati. Ya, gali. Tiga tepat hari-hari ni. Oh, 15. Nampak dia. Jadi semangat lalu. Bukan sini ni cerita apa dekat selatan. Ha, kata datang ni kata kaku dah. Dah. Dah. Ha, buat itibar ni cerita Afrika Selatan. Faham? Ha. Malam dua kanan? 25. Sudah dah semayak-mayak, duduk kat mayak. Orang tanya khabar. Orang duduk beratur belakang ambil pitih. Dah. Lepas tu tengok, nak habis dah barisam. Tinggal orang cakap. Dia beratur dia. Cum. Takut terpah ni siapa? Terimam pada hari yang tiga keping. Tapi jangan kata niat dia nak pitih. Orang yang niat nak pitih, tak ada pahala. Tapi kalau dia tak niat nak piti, nak tolong buat fardu kifayah, orang beri duit, itu ada kulliha. Kalau orang kaya, dah afdal ambil. Kalau orang miskin, ambil. Ulama kata. Nah, tapi jangan tuduh orang. Tidak apok dalam perut orang. Maknanya hati dia bersih. Sebab tu dibelah dada Nabi buat keluar, dibersih daripada segala kotoran. Masa duduk dengan Halimah Sa'diyah. Ha, Halimah Bani Sa'ad, kapung tu, takak belah. Atau hati dia rasa. Kalau hati kasih ke Islam, maka tangan kaki tangan semua taat kepada Islam. Sebab hati dia rasa. Dia pemimpin. Kalau pemimpin kasih ke buang musim, habis buang musim nama orang. Nah, buang musim. Buang ni jadi musim buang. Yang kita sebut ni pasal banyak kan? Baru ni kita pergi di Baluk Makmur, Kuantan. Nah. Buang musim tengah garis. Tengah garis pasal api saat ni musim hati naik selalu tengah garis orang nak pergi surga nak pergi masjid dia naik buang musim baca lembu lembu kalau cerit baca buang musim rapok mok faham dia boleh naik buang musim sungguh sebab tu dah ada balfum abal bahkan manusia-manusia ni lebih bodoh daripada lembu. Nah, kita kena sungguh kepada perkara akhirat sebagaimana kita sungguh pada perkara dunia. Orang nak buat maksiat sungguh. Tengok. Sungguh. Kita kena sungguh perkara akhirat. Tengok buat maksiat sungguh. Kalau tak sungguh, takkan boleh masuk. Boleh terpilih Akademi Fantasia. Tengok duk teh malam-malam. Gata muli. Nombor dadi, nombor lokat. Tengok sorang. Oh. Peserta yang paling tua 50-an. 55 atau 56 tahun ni terbit dalam hari yang mesra. Nak jadi bintang tak dia? Nak cuba nasib tak jadi penyanyi? Nampak? Dia ada lagu wajib pula. Oh, lagu Inggeris. She said, baby don't you lie to me no more. Ingat lagi. Sungguh tua dah mampu. Dan awak mana ke dia? Lalu Quran macam mana? Ha, ini nak sebut Al-Quran. Bahasa dalam satu hari Nabi kata, adibu awladakum bisalatin, hubi nabiyikum, wa hubi ahli baitihi, wa tilawatil Quran, au kama qala. Ajar sungguh-sungguh kepada anakmu, di antaranya kasih ke Nabi, kasih ke keluarga Nabi, dan baca Quran. Ramai daripada pendukung-pendukung Islam masa zaman, tak boleh baca Quran.